بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، baik ikhwan yang ada di Masjid Al-Furqan ini, sekalipun hujan cukup deras, tapi ini tidak menghalangi kita untuk datang ke tempat ini, ataupun para radio, para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada yang bisa mendengarkan siaran ini. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan yang lalu kita sedang berbicara tentang surga sebagai salah satu yang wajib kita yakini, dan keyakinan terhadap adanya surga beserta seluruh keterangan tentang surga dari Quran Sunnah termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan pohon-pohon di surga yang batangnya terbuat dari emas, kemudian amalan-amalan yang menyebabkan seseorang bisa memperoleh pohon-pohon di surga, binatang-binatang di surga beserta burung di surga, dan beberapa hal yang terkait tentang surga sudah kita terangkan. Kini kita masuki pembahasan tentang amalan-amalan apa sajakah yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk ke dalam surga tersebut. Para penghuni surga adalah orang-orang mukmin ahli tauhid. Adapun orang yang menyekutukan Allah atau kufur kepadanya atau mendustakan salah satu di antara pokok-pokok keimanan, orang itu akan diharamkan masuk surga, akan dijauhkan. Al-Quran menjelaskan calon-calon penghuni surga dengan penjelasan yang bervariasi. Di antaranya syarat utama orang-orang yang berhak masuk surga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Iman mencakup ilmu, karena para ulama menyatakan setiap lafaz iman di dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu. Karena iman yang hakiki adalah iman yang lahir dari ilmu tentang Allah dan syariatnya. Itulah iman. Adapun amal soleh adalah amalan yang merupakan aplikasi dari ilmu tadi. Aplikasi atau perwujudan dari ilmu-ilmu tentang Quran dan Sunnah, itulah yang disebut dengan amal soleh. Dalam banyak ayat Allah menyatakan orang beriman dan beramal soleh mereka berhak masuk surga. Lihatlah Al-Baqarah ayat 25 menyatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ada surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. kullama ruziqu minha min thamarat rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa tubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Setiap kali mereka diberi rizki di dalam surga itu berupa buah-buahan, mereka berkata, inilah makanan yang dulu telah dirizkikan kepada kami sebelumnya. Dan mereka diberikan yang semisal dengan itu. Dan bagi mereka di dalam surga itu ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menyatakan orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan jaminan surga. Lihat juga Al-Quran surah An-Nisa 56. Allah menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kata Allah, dan orang-orang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang menaungi. Ayat ini pun menyatakan iman dan amal soleh balasannya surga. Lihat juga Al-A'raf 41 menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Merekalah para ahli surga dan mereka kekal di dalamnya. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menjelaskan bahwa amalan yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga adalah iman dan amal soleh. Ini yang pertama. Biar enggak begini terus, ikhwan pindah agak ke tengah ya. Biar leher saya tidak melintir terus ke kanan. Kedua, yang juga menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surga adalah ikhlas. Ikhlas maknanya memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat menjelaskan hal ini, di antaranya Al-Qur'an surah As-Saffat 40. Kata Allah, illa ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Fawakihu wa hum mukramun. Fi jannatin na'im. Kata Allah, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, merekalah orang-orang yang akan memperoleh rizki yang telah ditentukan berupa buah-buahan, dan mereka dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Ayat ini menyatakan orang yang akan diberikan rizki, buah-buahan, kemuliaan di surga yang penuh kenikmatan adalah orang-orang yang mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Makna mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah mencakup mengikhlaskan dalam dua hal. Pertama, mengikhlaskan dalam hal niat. Maknanya murni niatnya hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengikhlaskan atau memurnikan dari segi cara pelaksanaan amal. Murni hanya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Itulah makna memurnikan agama, mengikhlaskan agama untuk Allah. Artinya memurnikan agama untuk Allah dari dua sisi tadi, sisi niat dan sisi cara pelaksanaan. Memurnikan niat itulah ikhlas. Memurnikan cara pelaksanaan amal itulah sunnah. Dan amalan baru hanya akan diterima kalau dua-duanya terpenuhi, ikhlas dan ittiba kepada sunnah. Inilah orang yang akan ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan, sebagaimana As-Saffat ayat yang ke-40 sampai ke-43 ini, illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawaqih wa hum mukramun fi jannatin na'im. Ketiga, amalan yang juga bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga adalah sabar dan tawakal. Lihatlah Al-Quran umpama surah Al-Ankabut ayat 58 dan 59. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan siapkan bagi mereka kamar-kamar di surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal, yaitu orang-orang yang sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Orang sabar dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala memperoleh balasan kamar-kamar di surga. Itulah amalan yang ketiga. Keempat, yang juga termasuk amalan dengan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala adalah kuatnya irtibat atau keterkaitan jiwa dia kepada Allah, disertai dengan rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diaplikasikan dalam bentuk taqarrub yang intensif kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa ruku sujud pada malam hari terutama. Maka ini juga termasuk amalan yang dijanjikan surga oleh Allah. Lihat As-Sajdah ayat 15 sampai ayat 17. Allah berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madha'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah mereka tersungkur sujud, atau disebut ayat-ayat Allah mereka tersungkur sujud sambil bertasbih memuji Allah, dan mereka tidaklah takabur. Rusuk-rusuk mereka renggang dari tempat tidur mereka. Tempat tidurnya, kasurnya di sono, rusuknya tidak di sana. Jauh, bukan berarti tidur di sofa atau di tikar. Tapi maknanya adalah sholat malam ketika orang lain tertidur. Rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Yad'u rabbahum, mereka menyeru kepada Allah khaufan wa tama'a, sambil dipenuhi rasa takut dan rasa harap, dan mereka pun menginfakkan sebagian yang telah kami rizkikan kepada mereka. Maka jiwa manapun tidak akan mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka berupa kebahagiaan di surga sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Ini orang yang irtibatnya kepada Allah kuat sehingga diaplikasikan dalam bentuk taqarrub yang intensif kepada Allah. Allah janjikan surga bagi orang yang seperti itu. Inilah amalan yang keempat. Kelima, istiqamah di atas keimanan. Ini amalan kelima yang Allah janjikan surga. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, iman kepada Allah, tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah, teguh pendirian, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak akan berduka cita. Merekalah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi apa yang mereka amalkan. Lihat surah Ar-Rahman ayat 47, Allah menyatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada maqam Allah akan memperoleh dua surga. Dan yang dimaksud maqam Allah itu maqama rabbihi, artinya ketika mereka berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar. Takut. Karena takut, mereka menjaga diri untuk selalu eksis di atas syariat Allah. Istiqamah. Bagi mereka akan memperoleh dua surga. Begitu juga ketika terjadi konfrontasi antara mereka dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, mereka tetap istiqamah dalam konfrontasi itu di atas keimanan. Sekalipun lawan konfrontasinya itu adalah orang terdekatnya sendiri, bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudaranya, keluarganya. Tapi karena mereka kufur, mereka syirik, sedangkan dia istri iman, tauhid kepada Allah, mereka istiqamah. Dengan resiko sedahsyat itu, mereka dijanjikan surga. Lihat umpamanya Al-Quran. Surah Al-Mujadilah ayat ke-22, Allah berfirman, la tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, dan keluarga mereka sendiri. Tidak akan berkasih sayang anak dengan bapak, dengan anak, bapak dengan anak, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan keluarganya, beda akidah, tidak akan ada kasih sayang. Dan Allah larang. Lihat Al-Mumtahanah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Wali itu orang yang dikasihi dan orang yang memimpin melindungi kita. Jangan. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian tunjukkan kepada mereka rasa kasih sayang kepada mereka. Enggak, jangan. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, para mereka itu sudah kufur kepada kebenaran yang sudah datang kepada kalian. Wa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka juga mengusir rasul dan kalian hanya karena kalian beriman kepada Allah sebagai Rabb kalian. Enggak boleh ada kasih sayang. Jadi Allah menyatakan tidak akan kamu temukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun yang menentang Allah dan Rasulnya itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah kuatkan keimanan itu dengan ruh dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Itulah hizbullah, tentara Allah. Dan ingatlah, tentara Allah itu pasti yang akan berbahagia. Ayat ini menyatakan bahwa orang yang Allah janjikan dengan surga-surga itu adalah orang yang istiqamah dalam konfrontasi dengan kemusyrik, dengan kesyirikan, kekufuran dan penyimpangan lainnya. Mereka istiqamah di atas keimanan. Allah janjikan surga bagi mereka. Inilah yang ke-5 benar. Salah satu amalan yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga adalah istiqamah. Kadang Allah menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk amal soleh yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Coba lihat umpamanya. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 21 sampai ke 26. Allah berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mitsaq walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusa wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukbaddar. Kata Allah, apakah sama orang yang mengetahui kebenaran yang diturunkan kepadamu dari Allah, samakah orang itu dengan orang yang buta? Maksudnya bukan buta secara fisik tunanetra, tapi buta mata hatinya. Tidak bisa melihat kebenaran. Tentu saja yang bisa mengambil pelajaran tentang hal ini hanyalah ulul albab, orang-orang yang berakal. Siapa ulul albab atau orang-orang yang berakal tersebut? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Yaitu orang-orang yang selalu menunaikan janji dengan Allah dan tidak membatalkan janji-janji mereka. Dan orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yaitu silaturahmi. Dan orang-orang yang takut kepada Allah dan takut kepada azab yang ahisab yang buruk. Dan orang-orang yang bersabar karena mengharapkan bisa melihat wajah Allah. Dan orang-orang yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Dan selalu mengikuti keburukan dengan kebaikan. Merekalah orang-orang yang akan memperoleh balasan yang baik di akhirat, yaitu berupa surga Aden. Mereka akan masuk ke dalamnya beserta orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan mereka. Jadi akan masuk ke dalam surga Aden bukan hanya mereka, tapi bapak-bapaknya juga, istri-istrinya, kemudian anak-anak turunannya, cucunya juga. Dan para malaikat akan masuk menemui mereka dari semua pintu sambil mengatakan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Dan itulah sebaik-baik akibat dari amalan-amalan yang baik. Ayat ini menjelaskan orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Aden itu adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan tadi. Dan itulah amalan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri ulul albab. Menunaikan janji kepada Allah dan tidak membatalkan janjinya, menyambungkan silaturahmi, takut kepada Allah dan takut kepada hisab yang buruk karenanya mereka tidak bermaksiat secara sengaja dan direncanakan, kemudian sabar secara ikhlas, mendirikan sholat, memberikan infak baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, selalu mengikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang berhak memasuki surga Aden berdasarkan ayat ini. Lihat juga surah Al-Mu'minun mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Kata Allah, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa saja orang beriman yang akan bahagia itu? Pertama, orang-orang yang khusyuk dalam salat-salat mereka. Kedua, orang-orang yang selalu berpaling dari hal yang sia-sia. Ketiga, orang-orang yang selalu menunaikan zakat-zakat mereka. Keempat, orang-orang yang selalu memelihara faraj-faraj mereka, tidak melakukan zina atau tidak mempertontonkan aurat apalagi faraj, kecuali kepada dua pihak. Pertama, kepada istri-istri mereka. Kedua, kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Kalau yang pertama ini semua ada, semua laki-laki punya istri yang udah laku. Adapun yang kedua, hamba sahaya, gak ada lagi di zaman kita. Mungkin suatu saat ada lagi. Kalau tuh ada, halal boleh mempertontonkan faraj atau melampiaskan syahwat faraj kepada istri dan hamba sahaya. Allah menyatakan fa'innahum ghairu malumin, maka kepada dua pihak itu mereka tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang mencari di luar kedua pihak itu, merekalah yang melewati batas. Berzina dengan melakukan hubungan seksual selain dengan istri atau hamba sahaya, itu melewati batas. Atau umpama melampiaskan syahwat selain dengan berhubungan dengan istri atau hamba sahaya, seperti anak-anak ABG sekarang umpam melakukan masturbasi atau onani, masuk ke dalam larangan ayat ini. Siapa orang yang mencari di luar kedua hal itu, merekalah yang melewati batas. Juga orang-orang yang selalu menunaikan amanat-amanat dan janji-janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholat-sholat mereka, merekalah para ahli waris, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Firdaus itu nama sebuah surga, dan surga tertinggi. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'laha wa awsatuha. Kalau kalian mau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga tertinggi dan terpengah-pengah. Ya paling tinggi, yang paling, ya juga paling tengah. Karena tingkatan surga itu seperti kubah, ya. Kubah itu yang paling tinggi, otomatis paling tengah. Itu penjelasan Syekhul Islam dalam kitab Risalah At-Tadmuriyah, yang juga saya dengar langsung dari Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi hafizahullahu ta'ala, bahwa surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan yang paling tengah, maknanya tingkatan surga itu berbentuk seperti kubah, yang paling tinggi otomatis dia yang paling tengah. Jadi Firdaus nama sebuah surga. Walaupun sekarang ada juga orang yang namanya Firdaus, sudah jadi ustaz lagi kalau di Cilengsi, ya. Nah, itu beberapa amalan yang merupakan amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya berhak memasuki surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, diterima dari Iyad bin Himar Al-Mujashi'i, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat dalam khutbahnya beliau menyatakan, wa ahlul jannati thalatha, dzu sultanin muqsit mutasaddiqun muwaffiq, wa rajulun rahimun rafiqul qalbi li kulli dzi qurba wa muslim, wa afifun muta'affifun du'iyalin. Penghuni surga itu ada tiga golongan. Golongan pertama, orang yang memiliki kekuasaan dan muksyid. Muksyid itu adil, tidak zalim dengan kekuasaannya. Aparat-aparat yang memiliki power, kekuasaan, wewenang, lalu adil dengan kewenangan dan kekuasaannya, ini ahli surga. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan tapi dipakai menzalimi orang, karena punya wewenang, punya kekuasaan, punya power, punya senjata umpamanya, ya, mentang-mentang punya power, kekuasaan, wewenang, seenaknya bertindak kepada orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuasaan, itu ahlun nar, ahli neraka. Mutasaddiqun muwaffaq, dia tukang sedekah dengan kekuasaannya. Sedekah bukan hanya dengan harta, enggak, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa juga dengan kekuasaan, dengan kewenangan, dengan power yang dimilikinya menolong orang yang lemah. Ini yang pertama. Kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Orang yang penyayang, raqiqul qalbi, hatinya itu luluhan, gampang luluh, gampang apa namanya, empati dan simpati kepada penderitaan orang. Hatinya lunak. Kata orang Sunda malelei. Malelei itu lunak itu. Rafiq kepada kerabat dan kepada muslim yang lain. Karena itulah semua urusan orang itu yang dimuamalahi dengan kelemah lembutan itu akan baik. Karena Nabi SAW menyatakan inna rizqalla yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sesuatu kecuali akan memperindah, memperbagus sesuatu itu. Dakwah dengan kelemah lembutan bagus tuh. Mendidik anak dengan kelemah lembutan bagus tuh. Bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain apapun bentuk muamalahnya dengan kelemah lembutan bagus tuh. Coba dagang ya. Ketika dagang dia lembut, ramah, pasang wajah yang menyenangkan kepada pembeli dengan menyatakan selamat datang di toko kami, di warung kami. Silakan lihat-lihat, bebas, Anda raja bagi kami gitu. Kalau ada yang dibutuhkan atau ditanyakan, panggil saya siap. Sambil ramah senyum, pasti pembeli seneng kan ya. Pertanyaan sekonyol apapun dilayani gitu ya. Maka orang yang belanja senang, langganan bisa kesana, baik gitu. Tapi coba siwa pemilik warung itu masang wajah yang angker ketika ada pembeli dipelototin. Wah, apa kesini? Mau nyolong ya? Umpamanya. Habur lagi itu. Apapun bentuk muamalah itu, kalau disertai kelemah lembutan pasti akan bagus. Ini kelompok kedua yang akan menjadi ahli surga adalah rajulun rahimun raqiqul qalb. Orang penyayang yang lunak hatinya, sikapnya lemah lembut. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa'afifun muta'afifun du'iya, orang yang afif muta'afif. Artinya memelihara kehormatan diri, menjaga kredibilitas dan kepercayaan orang lain kepadanya, tidak melakukan hal-hal yang tidak layak. Sekalipun yang tidak layak itu umpamanya mubah. Coba umpamanya ada ikhwan atau akhwat ya. Ikhwan umpamanya pakai gamis, pakai kopiah, terus ngejinjing kitab gitu ya. Pulang dari masjid mau pulang ke rumah, di pinggir jalan ada tukang cendol. Langsung dicegat, mang cendol dua. Lalu makan cendol di pinggir jalan, umpamanya ya. Dilihat oleh orang-orang, kalau itu Pak Haji jajan cendol di sisi jalan. Torojo lagi akhwat pakai sadar, mang cendol juga. Sambil nagok, jongkok di pinggir jalan, itu akhwat makan cendol. Ini mubah, tidak dosa. Tapi menjatuhkan muru'ah atau kepribadian dia, kehormatan dia. Itu orang Pak Haji dengan yang bercadar itu. Nararagok duaan sisi jalan. Kayak di WC aja sambil makan cendol. Nah, itu tidak afif dan tidak muta'afif. Jadi memelihara kredibilitas dan kehormatan diri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim itu menjelaskan beberapa karakteristik ahli surga. Jadi begitulah beberapa ayat dan hadis menjelaskan beberapa amalan yang menyebabkan pelakunya bisa masuk ke dalam surga. Untuk melakukan amalan-amalan tadi, iman dan amal soleh, istiqomah, sabar, tawakal, melakukan amalan-amalan yang tadi disebutkan sebagai amalan yang menyebabkan pelakunya masuk surga, ternyata tidak gampang alias sulit. Untuk beriman apa gampang? Sulit. Makin sulitnya hanya sedikit yang bisa, kebanyakan tidak iman. Begitu juga amal soleh, begitu juga istiqamah, begitu juga sabar, begitu juga tawakal, begitu juga amalan-amalan lainnya. Kenapa? Karena memang jalan menuju surga itu begitu terjal, berliku, banyak onak dan duri, banyak gangguan yang menghadang. Berbeda dengan jalan menuju neraka, bukan gangguan tetapi iming-iming, daya tarik, sehingga orang banyak tertarik untuk melaluinya, akhirnya ujungnya masuk ke dalam neraka. Adapun ke surga, susahnya bukan main, karena tariqul jannah syaq, jalan menuju surga itu begitu sulit. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatul jannah bil makar." Neraka itu dipenuhi dengan syahwat, sedangkan surga dihalangi oleh makari. Makari itu hal-hal yang tidak menyenangkan, bikin malas untuk mengerjakan. Coba kalau mau masuk surga itu ya, malam-malam harus bangun. Orang lagi ngantuk, dingin, apalagi musim hujan seperti ini umpamanya, malam harus bangun tahajud. Makari, bikin malas, tidak disukai. Senin Kamis harus lapar-lapar, haus-haus. Makari, apalagi Ramadan sebentar lagi ya. Punya uang di atas 30 juta, wajib itu berangkat 40 hari, 40 malam ke sana ke Mekah. Maksudnya untuk orang Indonesia, karena perjalanan haji sekarang 40 hari, 40 malam ya. Walaupun pelaksanaan ibadah haji cuma 5 hari. Mulai dari tanggal 18 malam sampai tanggal 13 Zulhijjah, cuma 5 hari aja gitu ya. Tapi karena perjalanan, karena banyaknya para jamaah haji sampai mencapai 250 ribu orang, menyebabkan jadwal penerbangan pesawatnya juga harus antri gitu ya. Sekali angkut pesawat 500 orang. Jadi kalau 1000 orang 2 pesawat. 250 ribu orang berarti 500 pesawat ya. Nah seperti itulah. Dan itu tentu saja membutuhkan penjadwalan yang memakan waktu yang lama. Itu makari, hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang membuat kita malas untuk melaksanakannya, mengarunginya, melakukannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam Sunan An-Nasai dan At-Tirmidzi, juga Abu Daud, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Fadhahaba fanadhara ilaiha. Faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Fahaffaha bil makan. Faqala idhhab fanzur ilaiha. Fadhahaba فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, pergilah kamu dan lihatlah ke dalam surga. Pergilah malaikat Jibril itu kemudian melihat, keindahannya luar biasa. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar keindahan surga kecuali dia pasti akan bisa memasukinya. Dia akan memasuki surga itu karena ketika diketahui betapa indahnya surga itu gitu ya, setiap orang yang mengetahui keindahan surga itu pasti akan berusaha untuk melakukan usaha agar bisa masuk surga. Jangankan itu, atau lihat orang-orang barat, Eropa, di Amerika, yang berduit gitu ya, beruang, itu yang dicari itu tempat-tempat indah. Di walaupun berada di tempat jauh, ketika umpamanya mendengar keindahan pantai Kuta Bali ya, mendengar, mereka berusaha nabung itu. Bagi yang tidak begitu besar gajinya, nabung sekian tahun setelah terkumpul baru pergi. Tapi bagi yang berduit, gak perlu nabung, sudah numpuk itu. Tinggal berangkat saja. Untuk berangkat itu, pertama harus punya paspor. Kedua, harus ngurus visa. Booking tiket. Booking hotel di sana. Booking pemandu nanti di sana. Ribet. Untuk mengajukan visa saja di Indonesia umpamanya yang mau ke luar negeri, sekurang-kurangnya 18 dokumen pribadi itu harus disiapkan. mulai dari KTP, akte kelahiran, ijazah terakhir, surat nikah, NPWP bagi yang punya ya. Kalau nggak punya itu bayar fiskal 2,5 juta karena sayang banget itu. Kemudian setelah itu harus ada umpamanya surat keterangan kerja. Harus ada ini, harus minimal ada 18 dokumen pribadi untuk mengajukan itu, ngurus ribet. Tapi seribet itu demi untuk bisa pergi ke tempat indah yang walaupun keindahannya harus baru kabar burung, dia usaha ke sana. Apalagi keindahan surga. Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pohonnya bagaimana, bangunannya gimana, bidadari surganya, menggiurkanlah pokoknya ya. Tidak ada kata malaikat Jibril, orang yang mendengar indahnya surga, kecuali pasti dia akan memasukinya. Karena akan berusaha keras. Lalu Allah menutupi surga itu dengan makari. Maknanya jalan menuju surga Allah penuhi dengan makari. Makari itu hal-hal yang tidak disukai. Gangguan, godaan, kendala-kendala, halangan, ujian, cobaan yang seperti itu sehingga tidak susah. Setelah itu Allah berkata lagi kepada malaikat Jibril, "Sekarang pergi kamu dan lihatlah." Pergilah malaikat Jibril dan melihat ternyata jalan menuju surga itu berat bukan main. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wa izzatika demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad." Aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Memasuki apa? Memasuki surga. Tak ada seorang pun yang bisa memasuki surga. Khawatir malaikat itu begitu. Karena apa? Karena surga itu ternyata jalannya terjal. Jalannya amat sangat susah. Tapi seterjal susah apapun bisa didaki. Gunung Himalaya saja yang begitu terjal dan susah. Ada yang mau mendakinya ya, dan ada yang sudah mencapai puncaknya ya. Nah, jalan menuju surga itu secara fisik tidak seberat mendaki Gunung Himalaya. Tapi secara psikis mungkin lebih berat. Kalau umpamanya untuk bisa ke Gunung Himalaya, fisik harus kuat. Nafas juga harus ngos-ngosan. Keringat bercucuran. Ya, bisa-bisa mati di tengah jalan. Resikonya bisa beku di sana, bisa tergelincir mati, bisa dehidrasi, bisa kelelahan, bisa mati. Kalau ke surga gak sampai keringetan tuh. Sholat, sahur, gak keringetan. Lapar iya, haus iya, lemes iya, pegel iya, gitu ya. Ngaji seperti itu, gak ngos-ngosan tuh. Gak ada umpama yang habis ngaji, keringat bersucuran, gak ada. Kecuali kalau di masjid yang kecil pengap panas ya, mungkin keluar dari sana keringetan gitu ya. Karena udaranya yang panas, bukan karena capeknya ngaji. Kata malaikat Jibril, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa memasuki surga tersebut. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa jalan menuju surga itu tidaklah gampang. Oleh karena itulah dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, kebaikan apapun tidak bisa kita raih. Baik kebaikan dunia ataupun akhirat. Coba, kebaikan dunia apa sih? Kekayaan, kesehatan, kepandaian, gitu ya. Itu diraihnya tidak dengan berleha-leha untuk bisa sehat. Saya mau sehat nih, badannya bagus, ototnya apa namanya menonjol gitu ya, fisik prima. Tapi apa kerjanya? Tiduran, santai, rileks, ngemil, makan. Bukan sehat tapi gemrot. Banyak penyakit dan mudah terserang penyakit. Untuk sehat dia harus berjuang dan berkorban. Harus ngos-ngosan, lari gitu ya, rutin. Push up, sit up, kemudian senam. Makan teratur, gak boleh sembarangan makan, semua yang berlemak dimakan. Kambing, sapi, unta semua ditelan, gitu ya. Maka bukan tambah sehat, tambah sakit dia. ABRI, mau ke jenjang jenderal. Ah, saya mau jadi jenderal dalam jangka waktu 10 tahun. Apa kerjanya? Berleha-leha. Gitu ya. Komandan juru ini, aduh capek komandan. Saya mau istirahat, saya mau yang ini aja lah, yang ringan-ringan. Bisa enggak? Jangankan jenderal, kopral juga dipecat ya kalau begitu. Harus disiplin tinggi. Fisiknya harus kuat, intelektualitasnya juga harus menonjol, baru bisa jadi jenderal. Itu kebaikan di dunia. Untuk kaya juga begitu. Demikian juga untuk kebaikan di akhirat. Surga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diperoleh dengan berleha-leha, tapi harus berjuang keras, meras keringat, mencucurkan air mata, mengorbankan seluruh yang dimiliki termasuk darah, harta dan nyawa sekalipun, itu baru akan bisa menghantarkan kita ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Inilah penjelasan tentang surga, dan penjelasan tentang surga itu belum tuntas, masih banyak poin yang akan kita bahas, termasuk siapa sih penghuni surga yang paling banyak, apakah lebih banyak orang fakir miskin atau orang kaya, lebih banyak laki-laki ataukah wanita, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang meninggal sebelum mereka baligh, baik anak-anak orang-orang muslim ataupun anak-anak orang-orang kafir, lalu mereka mati sebelum mereka akil balig, apa mereka ke surga ataukah tidak. Kemudian berapa persen sih umat Islam ini yang bisa masuk ke dalam surga. Kemudian siapakah penghuni surga yang paling utama, baik dari kalangan para laki-laki ataupun dari kalangan para wanita. Dan banyak lagi beberapa hal yang berkaitan dengan surga, insya Allah akan kita terangkan pada Jumat-Jumat yang akan datang. Sore hari ini saya pikir cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Untuk sekarang saya prioritaskan kepada para pendengar Radio Roja. Saya persilakan Pak Was untuk memandunya. Alhamdulillah. Baik. Jazakallah khairan atas materi yang bermanfaat yang Ustaz sampaikan di sore hari ini. Berikutnya kami angkat yang pertama, Ustaz, dari Pak Rahmat di Jati Asih yang sudah masuk untuk bertanya. Kami persilakan, Pak. Halo, assalamualaikum, Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, alhamdulillah 4 bulan yang lalu saya dikirim ditugaskan ke Kasih ya. Saya asli dari Bandung. Iya. Ustaz, alhamdulillah saya mengenal Radio Roja ini dan lebih mengenal lagi sunnah. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau nanyain. Halo? Iya, silakan, Pak. Silakan. Mau nanyain, Ustaz, bagaimana sih sebetulnya tentang golongan-golongan yang ada di Indonesia ini, terutama istilahnya yang dimaksud dengan NII atau misalnya dengan bayat-bayat yang istilahnya untuk mendapatkan surga itu harus dengan yang namanya bayat di dunia atau misalnya yang semacam itulah. Iya. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapat surga harus dengan bayat begitu, Pak ya. Halo, Pak. Taib. Iya. Inti pertanyaannya sudah dapat, Ustaz. Yang dari Pak Rahmat tadi, silakan. Iya. Nah, Pak Rahmat yang asli orang Bandung yang sekarang sedang ada di Bekasi menanyakan masih ada kaitan dengan surga, tetapi berkaitan dengan firqah. Nah. Beberapa golongan yang salah satunya ada yang mengklaim sebagai NII, Negara Islam Indonesia, atau DITI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dan seterusnya, yang mewajibkan baiat kepada imam mereka, dan kata mereka tanpa baiat ke imam mereka gak akan bisa masuk surga. Seperti itu. Apakah ada dalilnya? Iya. Dalilnya ada yang mereka pegang, tetapi tidak munasib, tidak sesuai dengan yang dimaksud. Yang diantara dalil-dalilnya itu adalah, salah satunya adalah menyatakan man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyatan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang mati dan tidak ada ikatan bai'ah di kuduknya, maka dia mati sebagai orang jahiliyah. Artinya kata mereka kafir, keluar dari Islam dan tidak mungkin masuk surga alias ke neraka karena dia mati dalam keadaan tidak bai'ah. Hadis ini benar, sahih riwayat Imam Muslim dan terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Cuma interpretasi dan penerapan hadis ini yang keliru. Pertama, man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun. Siapa orang yang mati dan tidak ada ikatan bai'ah di kuduknya? Maksudnya bai'ah kepada khalifah atau imam amir kaum mukminin yang sah. Artinya dia tidak taat kepada khalifah, kepada amirul mukminin. Kalau tidak taat, dia bertolak belakang dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Kalau enggak taat kepada ulil amri, maka dia melanggar ayat ini dosa. Otomatis dia terancam dengan ancaman neraka kalau dia melanggar ayat. Ini yang pertama. Adapun kalau bai'at ini dilaksanakan bukan kepada yang haknya, bukan kepada amirul mukminin, bukan kepada khalifah, bukan kepada pemimpin kaum muslimin, maka tentu saja bai'atnya batil dan bid'ah, tidak sah. Oleh karena itulah, maka ayat ini, hadis tadi sahih, tetapi penerapannya harus benar. Ini yang pertama. Yang keduanya, mitatan jahiliyatan. Mitatan itu artinya haliyatul maut wa hayiyatuh. Keadaan dan cara mati seperti di zaman jahiliyah. Karena kalau tidak bai'ah, memungkinkan tidak ada imam, tidak ada amir kaum muslimin. Kalau tidak ada amir imam kaum muslimin, tidak berlaku hukum Islam. Sehingga kehidupan seperti di zaman jahiliyah. Kalau dia matinya terbunuh, maka tidak ada hukum qisas yang bisa ditegakkan. Seperti itu maknanya, bukan keluar dari Islam atau murtad atau dianggap kafir. Jadi, kalau ada amir kaum muslimin, imam kaum muslimin yang disepakati bersama, kita wajib taat dan berbaiat. Dan bai'atnya diwakili oleh amir masing-masing daerah. Itu penjelasan para ulama, diantaranya Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, menyatakan cukup diwakili, tidak seluruh kaum muslimin datang sendiri-sendiri. Ribet bangsa Indonesia, umpah 250 juta ke presiden semuanya bai'at, umpah enggak mungkin. Cukup diwakili umpamanya kepada salah seorang di antara wakil mereka. Nah, di saat tidak ada imam, tidak ada amir, maka tidak ada bai'at. Maka saat itu tidak berlaku kewajiban berbai'at. Kalau toh ada amir, maka berbai'at cukup dengan menunjukkan ketaatan. Oleh karena itulah hadis yang menyatakan siapa orang yang mati dan tidak ada ikatan bai'at di kuduknya, maka matinya jahiliyah, maknanya tidak taat kepada amir, kepada khalifah, kepada imam yang ada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan berikut kami angkat dari pendengar kita beberapa penanya yang bertanya, Ustaz, apakah yang dimaksud dengan hamba sahaya itu? Karena banyak pengertian yang dan juga sebuah fenomena di mana para pembantu yang bekerja di Timur Tengah dianggap sebagai hamba sahaya dan di sana terdapat kudzaliman-kudzaliman. Apakah hal ini juga bisa digolongkan sebagai hamba sahaya? Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Tadi disebutkan salah satu yang sah digauli oleh laki-laki selain istri adalah hamba sahaya. Lalu siapa yang dimaksud dengan hamba sahaya? Apakah identik enggak dengan pembantu sekarang? Jawabnya tentu saja tidak. Karena hamba sahaya adalah manusia yang statusnya menjadi milik bagi orang lain dan dianggap sebagai hartanya. Bisa disuruh apapun, bisa dijual kalau dia mau menjualnya, termasuk bisa digauli kalau dia ini seorang wanita. Seperti itu. Nah, karena hamba sahaya itu dianggap milik orang lain, maka dia tidak digaji, tidak dibayar, tapi tentu saja diperlakukan secara baik gitu ya. diberi makan, tidak diberikan pekerjaan-pekerjaan di luar kemampuannya. Jangankan orang, kita punya kuda juga ya, punya kambing atau punya sapi yang diperas tenaganya, kita gak boleh membebani di luar kemampuan si kuda atau sapi tadi, dan harus diberi makan, diberi jodoh, diberi hak-haknya, apalagi ini orang gitu ya. Itulah hamba sahaya. Hamba sahaya sejak dahulu ada, dan salah satu yang menghasilkan atau melahirkan adanya hamba sahaya adalah peperangan. Musuh yang kalah ditawan dan tidak ditebus itu statusnya sebagai hamba sahaya. Kecuali kalau ditebus oleh keluarganya baru terbebas. Kalau enggak maka jadi hamba sahaya. Nah seperti itu. Adapun pembantu pertama, walaupun pembantu tersebut di Timur Tengah, di Saudi, di Kuwait atau di tempat lain, ada kontrak kerja 2 tahun. Dibayar dan digaji. Setelah kontrak kerjanya itu habis, dia dipulangkan. Otomatis status pembantu bukan hamba sahaya, tapi pekerja yang digaji. Dan kalau dia umpama mau pulang, ya pulang gitu. Tidak boleh umpama memaksanya. Dan inilah yang menjadi jawaban para masyayikh ketika ditanya, kenapa banyak TKW yang diperlakukan seperti hamba sahaya oleh majikannya? Apakah mereka memang memandang sebagai hamba sahaya? Dijawab, tentu saja tidak. Itu hanyalah beberapa kefasikan yang dilakukan oleh beberapa oknum di antara mereka. Yang baik-baiknya banyak. Yang dididik agar menutup aurat sampai bercadar, yang dihajikan, itu banyak juga yang seperti itu. Saya sendiri sering mengantar majikan-majikan yang bagus kayak begitu. Datang ke sini minta diantar ke keluarga dari pembantu yang sekarang masih kerja di rumahnya. Kemudian ketika saya antar, diberi oleh-oleh uang, kemudian anak dari pembantu itu diusap-usap, dipangku, diciumi, diberi oleh-oleh. Banyak yang seperti itu. Yang bagusnya banyak, yang jahatnya juga banyak. Tapi yang jelas itu bukanlah hamba sahaya dan tidak boleh diperlakukan seperti memperlakukan hamba sahaya. Wallahu a'lam. Terakhir, Taib dari Umu Atfal di Cinere yang sudah masuk di sore hari ini, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Pak Ustaz, saya ingin sekali masuk surga atau dan takut dengan azab Allah. Tapi kadang untuk penerapan sehari-hari saya suka lalai kalau tidak diingatkan oleh suami, mohon nasihatnya. Dan bagaimana cara mendakwahi keluarga saya agar mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Terima kasih Ibu. Nam, jazakallahu khairan. Fal ya menanyakan, katanya beliau ingin sekali masuk surga, sama ya kita semua ingin, dan takut kepada neraka. Terus bagaimana kiat-kiatnya? Tapi sering malas gitu ya. Sama kita juga. Gimana kiat-kiatnya? Ya. Tadi kita sudah tahu berapa amalan yang menyebabkan pelakunya masuk surga ya. Tinggal mengamalkan saja amalan itu. Cuma yang jadi masalah adalah berat. Sehingga timbul malas. Ini kendala. Bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan rasa malas itu? Ya. Pertama, perdalam ilmu, sebab ilmu bisa menambah iman dan mengundang hidayah. Ya, banyak ngaji, hadir ke majelis-majelis pengajian, banyak baca buku, mendengarkan ceramah lewat CD, kaset, radio Roja, dan seterusnya. Jadi agar ilmu ini tambah, insya Allah iman juga tambah. Kedua, perhatikan pergaulan. Jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat kita lalai. Yang agamanya tipis, yang cuek terhadap perintah, banyak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kita gaul dengan mereka, akhirnya kita terbawa dengan mereka. Kita juga jadi lalai, kita juga jadi berani melanggar ayat-ayat Allah, dan ini berbahaya. Jadi hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang rendah agamanya, dan bergaulah dengan orang-orang yang agamanya kuat, ilmunya kuat, ahli ibadah, ahli amal soleh, mengamalkan sunnah, menjauhi bid'ah, dan yang sejenisnya. Ini yang kedua. Ketiga, Jangan lupa banyak berdoa agar Allah mengistiqamahkan kita, agar Allah tetap menjaga kita, memelihara kita, agar Allah tidak menyesatkan hati kita. Di antara doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan seterusnya. Itu doa sesering mungkin diungkapkan. Selain itu, coba amalkan, usaha untuk mengamalkan amalan-amalan pengundang hidayah. Di antara tadi ilmu, ya. Yang kedua, jujur. Selalu berbuat jujur, berkata jujur, karena Rasul menyatakan fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu yahdi, memberi hidayah kepada pelakunya untuk melakukan albir. Albir itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarkan amalan yang bisa menjauhkan kita dari hidayah, seperti semua amalan maksiat termasuk dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan, sehingga orang yang berdusta bisa melakukan dosa-dosa yang sebelum dia berdusta dia tidak mengamalkan dosa-dosa itu. Karena berdusta dia menjadi umpamanya berani melanggar larangan Allah lain yang tadinya tidak berani untuk dia langgar, dan seterusnya. Inilah ibu beberapa kiat, tidak seluruh kiat yang bisa saya jelaskan karena waktunya terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua yang ada hadir di sini atau seluruh pendengar Radio Rojak di mana saja Anda berada, kita semuanya Allah masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang ahli surga tanpa tersentuh terlebih dahulu oleh azab neraka. Dan dimasukkanlah kita kepada surga tertinggi, itu surga Firdausul A'la. Sampai di sini saja karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Insyaallah kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.